Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, Kang Aher dan Bapak Deddy Mizwar, Bapak Wali Kota yang juga mungkin masih ada di sini, para ulama, para masyayikh, para kiai, para habaib yang juga kami cintai. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah Allah telah menolong umat Islam khususnya di Indonesia untuk menemukan kehormatannya kembali. Ini menjadi spirit 212 kenapa kemudian gerakan subuh berjamaah seluruh Indonesia dikehendakinya. Kalau bukan karena kehendak Allah, mustahil. Mustahil sebuah gerakan yang tidak bisa digerakkan oleh kekuatan apapun dan siapapun di muka bumi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bacakan ayat yang menjadi inspirasi sekaligus energi 212 pada pagi hari ini. Yang saya katakan bahwa energi yang pertama atau spirit 212 yang pertama adalah Allah telah mampukan umat Islam menemukan kembali izzahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yattakhidhunal kafirina awliya min dunil mu'minin. Orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai teman-teman penolong pemimpin-pemimpin mereka dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Ini ada celaan kepada orang yang mencari teman dekat dan pemimpin dari kalangan mukminin. Ayabtaghuna 'indahumul 'izzah. Ayabtaghuna 'indahumul 'izzah. Allah hina dia. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Hari ini Allah benar-benar telah memperlihatkan kepada kita mengembalikan izzah Islam di Indonesia dan untuk dunia insyaallah. Fa innal 'izzata lillahi jami'a, sama-sama. Fa innal 'izzata lillahi jami'a, lagi. Fa innal 'izzata lillahi jami'a, lagi. Fa innal 'izzata lillahi jami'a. Ini dia Allah yang telah mendatangkan izzah umat Islam hari ini karena hanya ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, umat Islam tidak punya uang seperti mereka punya uang yang mungkin tidak berseri. Betul, umat Islam sekarang terkesan dipinggirkan dengan berbagai bentuk peminggiran yang mereka lakukan marginalisasinya. Tetapi umat Islam saat ini sudah punya dua. Yang pertama, sudah menemukan kembali izzahnya dan hanya kembali kepada Allah. Dan yang kedua, sudah ditemukan pusat kekuatan Islam sekarang di Indonesia adalah ta'liful qulub, uhuwah, bersatunya umat Islam dan telah terjadi persaudaraan Islam di Indonesia pada hari ini. Hari ini kenapa kita berada di sini? Salah satu spirit lain daripada spirit 212 adalah telah terjadi persaudaraan Islam di seluruh Indonesia. Dan selama ini yang paling sulit untuk kita lakukan. Tapi hari ini terlalu panjang untuk dijelaskan dan tidak pernah berhenti medsos menggelorakan spirit 212 dengan berbagai macam bentuk keajaibannya dan itu semuanya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seminar demi seminar, simposium demi simposium, pertemuan demi pertemuan, tablik akbar demi tablik akbar. Persaudaraan Islam belum juga kunjung datang, tapi hari ini dengan spirit 212 kita semua sudah melupakan panji-panji kita selain Islam. Dan dunia sekarang melihat lewat sholat Jumat yang mungkin tidak pernah terjadi sepanjang sejarah. Inilah sholat Jumat terbesar. Sholat Jumat terbesar di muka bumi sepanjang sejarah. Sebagaimana perkataan seorang syekh, seorang Grand Syekh berkata bahwa Allah telah pilih untuk Indonesia dan Allah telah memilih tanah Indonesia tempat lahirnya keasilan Islam di muka bumi saat ini. dan menjadi benarlah statement para pakar dan para ahli selama ini. Walau kita sempat sedikit down, walau kita sempat sedikit agak tidak percaya diri, apa iya kebangkitan Islam dunia dimulai dari Asia Tenggara dan titiknya adalah Indonesia, ternyata hari ini sangat rasional untuk terjadi. Itu pun karena kehendak dan paksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kita semua. Ini sungguh satu nikmat besar yang tidak pernah bisa kita dapatkan kecuali setelah ini kita banyak bersyukur terhadap nikmat ini. Saudara-saudara, spirit lain yang sudah kita temukan di 212, setelah Islam menemukan izzahnya, setelah Islam menemukan kekuatannya, yang ketiga, sekarang Islam di Indonesia sudah menentukan momentumnya, yaitu waktu subuh. Di dalam Al-Quran, ada 5 kali kata subuh disebutkan. Yang pertama, was-subh idza asfar, demi subuh jika sudah mulai bersinar, sudah mulai terang. Was-subhi idza tanaffas, demi subuh jika fajarnya mulai menyingsing. Dan ada pasukan-pasukan subuh, fal-mughirati subha, ada pasukan-pasukan subuh dengan kuda-kuda perangnya yang tiba-tiba muncul di pagi hari. Dan itu berarti simbol akan bangkitnya sebuah kekuatan baru dan kemenangan tidak akan pernah bisa dihindari lagi. Jawa Barat menjadi inspirasi besar sehingga GNPF terseret untuk tidak bisa melakukannya di Jakarta. Jawa Barat, tanah Pasundan ini, telah menyeret pengurus agar tidak bisa melakukan gerakan subuh di Jakarta karena tanah barokah itu berasal dari tanah Pasundan ini. Energi Ciamis, energi Siliwangi di masa komunis, ketika mereka lakukan long march dari Surabaya sampai Bandung, dan dari tanah Pasundan inilah, dari energi Siliwangi inilah, insya Allah kekuatan subuh pasukan baru akan muncul lagi. Kita sambut seruan Bapak Gubernur seharusnya tidak hanya sekali ini. Ya, sholat Jumat kita di Jakarta adalah momentum penting dan ini adalah dentuman bagi dunia. Tetapi itu bukan simbolik. Tetapi itu bukan sekedar seremoni yang dicapkan oleh orang sebagian orang. Itu bukan demo, itu doa dan zikir bersama. Mungkin hendak mereduksi. Mungkin hendak mereduksi kekuatan yang sedang muncul itu. Tidak. Gerakan Jumat di Jakarta akan menjadi momentum. Tapi substansinya sudah dimulai dari Jawa Barat dan sekarang menyebar ke seluruh Indonesia. Lebih dari 212 titik insya Allah. Dan semuanya berangkat dari semangat yang sama. Saya ingin bertanya, ormas mana yang bisa melakukan seperti ini? Partai mana yang bisa melakukan seperti ini? Presiden mana yang bisa perintahkan hal seperti ini? Ini semua karena siapa? Kehendak siapa? Kekuasaan siapa? Izzah dari siapa? Takbir. Insya Allah Jawa Barat. Terima kasih Kang Aher, Agim yang sudah siap menjadi tuan rumah. Sehingga panitia sangat dimudahkan. Dan ini adalah bukti lain bahwa fal mughirati subha itu senantiasa terjadi. Dan mulainya dari tanah Pasundan ini. Saudara-saudara, ketika pasukan dari Sumatera Barat terhadang di Lampung, ada sedikit keluhan. Panglima, ketua, tolong kami. Kami diganggu di jalan. Energi Pasundan langsung sampai ke Lampung. Malu sama orang Ciamis. Masa ditahan begitu saja mengeluh. Jalan kaki kalau perlu seperti orang Ciamis. Sebelumnya di Solo sudah punya energi sendiri. Saya katakan kepada mereka, kalian sudah ditekan kiri kanan, kalian sudah diancam kiri kanan, bahkan tidak boleh sewa bus. Apa yang akan kalian lakukan? Naik motor, dia bilang begitu. Di Surabaya lebih galak lagi. Apa yang akan kalian lakukan kalau kalian terhalang dengan semua halangan ini? Kalau mereka berani kembalikan uang muka bus kami, tak bakar semua busnya. Dia bilang begitu. Semua punya energi dan punya cita-citanya sendiri. Tetapi percayalah, apa yang digambarkan di dalam surah Al-Adiyat, fawasatana bihi jama'a, akan ada kekuatan subuh, kekuatan pagi, dengan kuda-kuda perangnya, dengan kaki-kaki dan sepatu kudanya memancarkan kembang api, akan memecah konsentrasi musuh mulai ke tengah. Fawasatana bihi jama'a, dan kekuatan itu adalah kekuatan subuh. Maka seruan Pak Gubernur untuk kita lakukan minimal sebulan sekali, kita tolak atau kita terima? Kita terima biasa-biasa saja atau kita terima dengan penuh semangat? Nunggu diinstruksikan atau jalan sendiri? Takbir. Kenapa subuh menjadi energi lain? Saya baru pulang dari Aceh. Ternyata gempa itu terjadi lagi-lagi 15 menit sebelum azan subuh. Ribat, siaga sebelum subuh menjadi kewajiban dan da'bus salihin. Menjadi kebiasaan orang-orang yang saleh. Begitulah peristiwa yang menimpa kaum Lut. Allah perintahkan kepada Lut dan seluruh isi keluarganya segera meninggalkan tanah Sodom atau Sodom yang akan dihancurkan. Fala yaltafid minkum ahadun illam ra'atak innahu musibuha ma'asabahum ala inna mu'idahumus subuh alaysa subuh biqarib. Lut, cepat keluar, ajak semua keluarga besarmu kecuali istrimu, perempuanmu itu. Sesungguhnya dia akan tertimpa musibah sebagaimana kaummu tertimpa musibah. Ingat, perjanjian musibah itu datang di waktu subuh. Dan ingat, subuh itu sudah dekat. Insya Allah, kalau umat Islam di Indonesia sudah mulai ribat, siaga sejak subuh, ini merupakan tanda-tanda bahwa umat Islam tidak akan terkalahkan lagi. Sejak 1 November sampai hari ini, saya bukan tidak mau muncul di media, tapi saya cuma ingin agar tidak ada yang membuat opini. Saya sebagai ketua tidak ingin mengarahkan siapapun. Sejujurnya, GNPF tidak punya grand design kalau Anda bertanya. Beberapa panglima dari daerah bertanya kepada saya, Ustaz, beritahukan kepada kami, apa grand design GNPF? Tidak ada grand design. Kami hanya menjalankan grand design Allah Subhanahu wa taala dari surah Al-Maidah ayat 50 sampai Al-Maidah 58. Jadi bagi siapa yang ingin bergabung dalam gerakan ini di seluruh Indonesia, sebetulnya GNPF ini belum punya cabang dan tidak bercita-cita buka cabang sebetulnya. Tapi ternyata yang berminat untuk buka cabang lebih cepat dari semua partai yang dibayar itu. Tapi GNPF tidak akan jadi partai karena gerakan kita bukan gerakan politik. Gerakan kita murni gerakan dakwah, gerakan agama untuk kebangkitan Islam di Indonesia dan di muka bumi ini. Jadi gak usah berpikir siapa yang akan presiden dari pengurus GNPF, tidak akan pernah ada. Dan itu menjadi kerdil. Tereduksi gerakan GNPF kalau hanya masuk ke ranah politik praktis. Sekali lagi, kalau mau tahu gimana grand design GNPF adalah baca surah Al-Maidah ayat 50 sampai 58. Itu yang akan menjadi grand design kami step by step, hanya itu yang kami jalani. Yang kedua, kalau Anda mau tahu apa program kerja GNPF, juga tidak ada. Saya beritahu, lalu gerakan ini seperti apa selama ini? Kami hanya mencoba untuk diam, berzikir, berpikir, merenung, jernihkan hati, lalu menangkap aspirasi umat. ternyata dahsyat. Kami tidak perlu membuat program kerja karena apa yang menjadi harapan dan cita-cita umat sudah terlalu banyak. Terlalu banyak jeritan mereka, terlalu banyak keluhan mereka. Sampai akhirnya kami tidak perlu membuat program kerja. Mulai dari jeritan, doa sampai harapan, bahkan ketukan hati kami rasakan. Dan semuanya dahsyat. Anda tahu diantaranya pasca 212, energi apa yang muncul dari rakyat, dari umat. Sekali lagi, jangan bertanya kepada GNPF. Komandokan kepada kami, ketua, apa yang harus kami lakukan 212? Salah. Masuk ke dalam jiwa umat. Perhatikan setiap detik keinginan, setiap detak keinginannya. Lalu rasakanlah. Dahsyat sekali. Anda tahu yang kita temukan? Hari itu 212, baru saja selesai hajatan kita. Kita tidak perlu lagi mengetuk pintu istana. Karena kita pernah datang menghormati dia, dia hinakan kita. Sekarang kita datang mengetuk pintu langit dan biarkan orang istana mengemis datang kepada kita. Sungguh, tidak ada penguasa yang paling hina ketika sudah ditinggalkan oleh umatnya, sudah ditinggalkan oleh rakyatnya, dan tidak mau diketuk lagi pintunya oleh rakyatnya. Tidak ada kehinaan yang paling hina dibanding itu semua. Dan tidak ada yang paling berbahaya bagi penguasa. Jika seorang penguasa tidak lagi menjadi tempat curhatan para umat dan rakyat, yang menjadi bahaya adalah kalau rakyat sudah berkata, Qulillahumma malikal mulk, wahai sang penguasa, semua penguasa berikut semua yang mereka kuasai. Qulillahumma malikal mulk, wahai maharaja adiraja yang menguasai semua raja berikut semua kerajaannya. Tu'til mulka man tasha, engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Kami tidak punya kehendak setelah ini. Jangan tuduh kami makar. Tidak ada kepentingan bagi kami kekuasaan di dunia ini. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, nazak, mencabut dengan paksa artinya. Dan engkau cabut dengan paksa kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki. Tidak penting bagi kami Pak Jokowi jatuh atau tidak jatuh. Tidak ada urusan bagi kami untuk mencopot kekuasaan siapapun. Yang kami tuntut adalah keadilan sosial dan keadilan hukum. Ingat, langit dan bumi masih tegak karena keadilan al-hakamul adil masih berjalan di muka bumi. Sehingga bumi dan langit masih pada porosnya masing-masing. Dan setiap yang tidak adil pasti akan jatuh dengan sendirinya. Tegakkan keadilan atau wa tansi'ul mulka mimman tasha, akan Allah cabut dengan sendirinya. Saya punya nasihat singkat saja buat penguasa di negeri ini. Uang rakyat yang kamu pakai untuk menyelenggarakan negara ini 6.225 triliun. Sementara uang asing yang diiming-imingkan kepada kamu cuma 500 triliun lebih sedikit, dan itu pun belum masuk semuanya. Kalau kamu mau selamat wahai penguasa, yang tidak lama jabatan, berpihaklah kepada rakyat dan umat yang kamu pakai uangnya. Jangan menjadi gundik, jangan menjadi pelacur bagi yang lain. Disinilah bedanya leader dengan dealer. Di sini bedanya leader dengan leader sejati adalah yang tahu harapan rakyatnya dan merealisasikan harapan rakyatnya. Sementara dealer adalah yang menjadi agen asing untuk kepentingan asing di negeri ini. Saudara-saudara, itulah energi 212, itulah spirit kita. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Saudara-saudara sekalian, momentum subuh ini adalah momentum yang sudah Allah berikan lagi pada kita di Indonesia ini. Dan alhamdulillah hari ini telah terjadi dan telah terbukti di Masjid Pusda ini sebagai saksi, sebagai gong awalnya sholat subuh kita sudah melebihi sholat Jumat kita. Insya Allah setelah ini akan kita buat lagi dan kita viralkan terus-menerus. Kalau sekarang baru sekitar 250-300, untuk yang kedua kalinya minimal di 1000 masjid di seluruh Indonesia. Dan setelah itu kita berharap semoga Allah kuatkan kita untuk menemukan kembali izzah kita dan diberikan kembali kekuatan kita dan menemukan momentum kita. Dan inilah hari yang tepat bagi kita semua. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga izzah, kekuatan dan momentum ini tidak hilang begitu saja dan kita menjadi hamba yang bersyukur kepadanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana wa lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin. Allahumma a'izz al islam wal muslimin. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa adzill al syirka wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khdhul man khadhala al muslimin. Allahumma la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ja'alna muqimas shalah. Rabbana ja'alna muqimas shalah. Rabbana ja'alna muqimas shalati wa min dhurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, kami mengemis kepadamu. Jadikanlah kami individu yang menegakkan sholat di dalam hidup kami. Jadikanlah kami orang tua menjadi teladan sholat bagi anak-anak kami. Dan jadikanlah anak-anak cucu keturunan kami yang mendirikan sholat dalam hidupnya. Ya Allah, kami mengemis kepadamu. Kami mengemis kepadamu. Kami mengemis kepadamu untuk memulai setiap gerakan kami dengan memperbaiki sholat kami, terutama sholat subuh kami, agar kami tidak menjadi orang-orang yang munafik, orang-orang yang paling berat melaksanakan sholat subuh. Ya Allah, berikanlah kepada kami doa Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, lisan Nabi-Mu berdoa kepadamu, berkahilah umat ku di akhir paginya, di waktu subuhnya, ya Allah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umat Islam dimulai dari awal paginya. Mampukanlah kami untuk mendirikan sholat subuh. Mampukan anak dan cucu kami mendirikan sholat subuh, ya Allah. Setelah ku ampunkan dosa-dosa kami, dosa-dosa muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, ya Allah, jadikanlah kami pejuang-pejuang seperti yang kau janjikan dan kau katakan di dalam surah Al-Adiyat. Agar kami menjadi penyerang yang tiba-tiba datang di waktu subuh. Kami memecah konsentrasi musuh dengan kekuatan kami di waktu subuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, puja dan puji kepadamu. Terima kasih, sujud syukur kami yang paling dalam kepadamu karena telah kau berikan kembali kemuliaan Islam bagi kami saat ini. Karena kami sudah merasa mulia bersama orang-orang beriman saja. Karena kami sudah tidak suka lagi dengan orang-orang yang kafir. Ya Allah, terima kasih telah kau berikan kepada kami, kekuatan untuk bersatu dan bersaudara berdasarkan persaudaraan Islam, bersatu dengan persatuan Indonesia. Terima kasih ya Allah yang maha terpuja dan terpuji. Terima kasih juga pada hari ini karena engkau telah pilihkan kepada kami momentum gerakan kami di waktu subuh. Telah kau berikan kepada kami kekuatan momentum untuk mendapatkan kembali kemenangan kami dimulai dari waktu subuh. Ya Allah, terlalu banyak harapan umat Islam di seluruh dunia untuk bangkitnya Islam dari Indonesia. Sementara kami adalah hambamu yang hina, hambamu yang lemah, hambamu yang tidak punya kekuatan. Hari ini ya Allah, jika engkau kehendaki, Indonesia menjadi tempat lahirnya kembali kekuatan Islam di muka bumi. Kuatkan kami, mampukan kami, Tolong kami, ikhlaskan kami hanya bersandar kepada-Mu dan memohon kekuatan kepada-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, untuk saudara terdekat kami yang sekarang sedang tersiksa di rohingnya, saudara-saudara kami di rohingnya teriak, teriak kepada kakak tertuanya di ASEAN, yaitu Indonesia. Mereka memohon pertolongan kami, karena mereka tahu kami adalah jumlah muslim terbesar di dunia. Mampukan kami setelah ini untuk bergerak, karena ada pembantaian kemanusiaan di rohingnya. Ada pembakaran anak-anak dan bayi-bayi. Ada pemerkosaan perempuan-perempuan muslim, ya Allah. Jangan kau biarkan kami dalam keadaan lemah, ya Allah. Pilihlah badan kami untuk menjadi syahid. Pilih nyawa kami, ya Allah. Ambil harta kami, ya Allah. Ambil kekuatan kami, ya Allah. Pilihlah kami untuk bergerak. Bergerak menolong saudara-saudara kami yang tertindas di rohingya, ya Allah. Sementara kami adalah kakak kandung tertuanya di ASEAN. Untukmu, wahai para syuhada di rohingya. Kalian menjadi syuhada karena korban kami yang diam. Karena korban kami, dari kami yang egois. Betapa tidak bergunanya kami di hadapan kalian. Ya Allah, hari ini kami nyatakan, cabut nyawa kami untuk saudara kami di rohingya. Ya Allah, hari ini kami katakan, kami sudah mati untuk saudara kami di rohingya. Dan kami siap kau pilih dan kau berangkatkan, ya Allah. Pilih yang berkah dari harta kami untuk kami berikan yang terbaik untuk mereka. Mampukan kami untuk senantiasa berdoa untuk saudara-saudara kami di sana. Untuk bayi yang diinjak, untuk anak yang dibakar, untuk perempuan yang diperkosa, untuk mereka lelaki-lelaki yang diusir, untuk mereka yang tenggelam di laut dan mati kelaparan, hidup terlunta-lunta. Pilihlah kami, ya Allah, untuk menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap ini semua, agar kami bisa bertanggung jawab di akhirat di hadapan-Mu kelak. Dan beri kekuatan kepada kami jika hari ini kami tidak sanggup, berikan keturunan-keturunan mujahid dari kami, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Perjuangan baru saja dimulai. Sebagai closing statement, ingat ayat Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa 104. Wahai para lelaki, ingat ayat Allah di An-Nisa 104. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Jangan pernah lemah hati, kejar terus musuhmu, tangkap dia. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Jika kamu capek, jika kamu sakit, jika kamu perih, dia sama seperti kamu. Dia juga capek, dia juga lelah, dia juga sakit. Tapi ada yang berbeda antara kamu dengan dia. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Tarjuna thawaballah wa nusratah. Kalian punya gantungan harapan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kamu punya harapan untuk bisa sampai ke surganya. Sementara mereka putus asa karena tidak punya gantungan harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu aliman hakima. Siapa di antara Anda yang betul-betul terus bersemangat? Sudah lelah? Siap kejar musuh sampai ketangkap? Andai ada undangan lagi datang ke Jakarta, siap datang. Kalau enggak ada bus, kalau enggak ada bus, kalau enggak ada bus, Takbir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.